Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih terus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada nikmat iman, ada nikmat sehat, dan juga alhamdulillah ada nikmat waktu luang. Sehingga dengan ketiga nikmat tersebut dan nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita, kita mampu dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat berkumpul kembali di udara bersama bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Dan alhamdulillah, pada pertemuan lalu sudah kita selesaikan ad-darsul ashiru, pelajaran ke-10. Dan malam ini insyaallah kita akan masuk ke ad-darsul hadi ashar, pelajaran ke-11. Perjalanan kita masih cukup panjang karena buku ini sampai di ad-dars ats-tsalits wal isrun, pelajaran ke-23. Jadi kalau dihitung perjalanan dari sini ke Bogor misalnya, ke kota Bogor, maka kita baru sampai di kurang lebih pertengahan atau kurang dari pertengahan perjalanan kita. Tidak mengapa insyaallah, karena beginilah tabiat thalabul ilmi, panjang, lama, akan tetapi insyaallah perlahan tapi pasti. Sebagaimana perkataan para ulama kita, man ramal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang menuntut ilmu secara jumlatan, itu artinya borongan. Jika kita membeli barang, maka kita beli dalam jumlah yang cukup banyak, jumlah. Zahaba anhu jumlatan, maka akan hilang sebesar itu juga. Akan tapi ilmu itu harus dituntut dengan kesabaran, jalan yang panjang dan penuh halangan. Tapi ini semua insyaallah akan menambah pahala bagi kita dalam jalan kita menuntut ilmu syar'i. Dan alhamdulillah antum sudah berada pada rel yang benar, karena ilmu-ilmu Islam tidak akan dapat antum kuasai atau antum dapat baca dengan luas kecuali jika antum memahami bahasa Arab ini. Karena tidak semua buku-buku sudah kita terjemahkan, tidak semua buku-buku para ulama kita sudah siap diterjemahkan dalam bahasa kita. Ditambah lagi banyaknya penterjemahan yang salah, atau penterjemahan yang kadang diterjemahkan berlawanan dengan apa yang dimaksud oleh penulis. Ini kesalahan-kesalahan. Jika antum memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab, insya Allah antum tidak akan masuk ke dalam kesalahan tersebut. Sehingga jika antum telah memahami bahasa Arab ini, menguasai bahasa Arab ini, insya Allah maka di depan antum ada lautan yang cukup luas. Antum dapat berenang kapan saja antum mau, dan sedalam apapun antum, insya Allah antum bisa berenang, karena antum telah memiliki ilmu alat yang cukup, yaitu bahasa Arab. Dan sekali lagi, ini cukup waktu yang cukup panjang, sehingga ana sendiri tidak begitu setuju dengan program berapa belas jam atau berapa pertemuan antum bisa begini dan bisa begitu. Memang bisa jadi mungkin antum bisa, tapi wallahu alam apakah hasilnya maksimal atau tidak, itu kita tidak ketahui. Tapi insyaallah dengan belajar perlahan tetapi disiplin dan penuh kesabaran dan keikhlasan, insyaallah antum akan sampai kepada tujuan yang diharapkan. Ikhwani wa akhwati azakumullah, para pendengar di Roja yang berbahagia, sebelum kita masuk ad-darsul hadi asyar, ada beberapa koreksi kiranya yang perlu dijelaskan. Ada beberapa kesalahan pembelajaran yang kita lakukan pada pertemuan yang lalu, khususnya berkaitan dengan kalimat Ya Ahmadu atau Ya Muhammadu. Intinya tentang harfun nida dan al-mudada. Kalimat Ya Muhammadun misalnya, maka yang benar kalimatnya adalah Ya Muhammadu, Ya Ahmadu, Ya Fatimatu. Nanti insya Allah antum akan sampai, jika Allah SWT menakdirkan kita untuk terus belajar, sampai ke bab itu insya Allah. Bab tentang an-nida, harfu nida dan al-munada. Ya Ahmadu misalnya, ya di situ harfu nida, huruf yang dipakai untuk memanggil. Huruf yang dipakai untuk memanggil, ya, wahai. Dan huruf untuk memanggil ini tidak hanya satu, tapi ada beberapa, di antaranya ai, ya, lalu hamzah a. Tapi yang sering kita dengar, ya, ya Ahmadu. Maka jika seandainya yang dipanggil itu al-alam al-mufrad, nama seseorang dan dia tunggal, seperti kita contohkan tadi, ya Ahmadu, Ahmadu itu alam, al-alam al-mufrad, nama seseorang al-mufrad yang tunggal. Arti tunggal di sini bukan dalam istilah, dalam bab, khususnya dalam bab harfun nida, bukan lawan kata dari al-jama', jama', bukan. Al-mufrad, sekali lagi al-mufrad, istilah al-mufrad dalam bab harfun nida khususnya, bukan lawan kata daripada al-jama', jama', tapi al-mufrad di sini artinya lawan kata daripada kalimat mudhaf atau syabih bil mudhaf. Mudah-mudahan para pendengar masih ingat bagaimana kalimat idhafiyah atau al-idhafa, seperti kalimat misalnya nama yang dia terdiri dari dua kata, misalnya kalimat Abdullah, Abdullahi, nama ini terdiri daripada dua kata, maka tidak sama hukumnya dengan Ahmadu misalnya. Al-alam al-mufrad artinya sekali lagi nama seseorang yang al-mufrad itu artinya bukan mudhaf dan juga bukan kalimat yang menyerupai mudhaf. Insyaallah pada bab-bab yang akan datang mudah-mudahan kita akan bisa menjelaskan secara rinci. Akan tapi sekali lagi sementara ini kita baru sampaikan bahwa al-munada isim yang terletak setelah harfun nida, isim yang terletak setelah harfun nida, jika di al-alam al-mufrad, nama seseorang dan dia al-mufrad tunggal, dan tunggal sekali lagi di sini bukan lawan kata daripada jamak khususnya di bab ini. Akan tapi al-mufrad di sini artinya bukan mudhafun, contohnya Abdullahi itu mudhaf, maka tidak dipanggil ya Abdullahi, maka dia harus Ahmadu harus mabniyun ala ma yurfa'u bihi, dia harokatnya dhammah sama seperti dalam keadaan dia marfu, dan bukan dhammatain tapi dhammah tunggal saja, ya Ahmadu, ya Muhammadu. Ini beberapa kesalahan yang kita lakukan pada pertemuan yang lalu, maka sekali lagi ini koreksi penting untuk disampaikan dan dipahami, dan juga diberikan harakat bagi antum yang salah telah memberikan harakat. Ini kesalahan dari kita yang perlu dikoreksi. Maka jika al-alam atau nama orang itu bentuknya mudhaf seperti kalimat Abdullahi, maka cara kita memanggilnya begini, ya Abdullahi, ya Abdullahi, bukan ya Abdullahi tapi ya Abdullahi, dia berharakat fathah. Sementara itu sekali lagi jika ada isim setelah kalimat ya, ya yang biasa dipakai untuk memanggil artinya wahai, jika dia al-alam al-mufrad, nama seseorang yang dia tunggal, tunggal di sini bukan lawan kata daripada jamak, akan tapi mufrad di sini artinya bukan mudhaf dan bukan pula kalimat yang menyerupai mudhafun atau mudhafun ilaih, maka dia harakat huruf terakhirnya adalah dhammah tunggal, tidak dhammatain, tidak juga fathah atau tidak fathatain. Jadi kalimatnya ya Muhammadu, ya Fatimatu, ya Muhammadu, ya Hasanu, dan seterusnya. Ini berlaku untuk semua nama yang memiliki persyaratan tadi al-alam al-mufrad. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk ke ad-darsu al-hadiya ashar. Ad-darsu al-hadiya ashar, pelajaran ke-11. baiti, baiti. Bagi antum yang mempunyai buku cetakan baru, maka di halaman 61, cetakan lama di halaman 61. Sama halaman 61 juga? Sama. Alhamdulillah, ya sama. Bagi antum yang memiliki cetakan baru maupun cetakan lama, halamannya alhamdulillah sama, ada di halaman wahidun wasittun. Wahidun wasittun, halaman 61. Baik, istami' jayidan, ana aqra. Istami'u jayidan, ana aqra. Dengarkan baik-baik, ana baca. Baiti. Baiti. Hadha baiti. Baiti amamal masjidi. Hadha baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. بيتي جميل فيه حديقة صغيرة فيه حديقة صغيرة هذه غرفتي هذه غرفتي فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة هذا سريري وهذا كرسي وهذا مكتبي ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب وحقيبتي تحت المكتب نافذة غرفتي مفتوحة نافذة غرفتي مفتوحة هذه غرفة أخي هذه غرفة أخي وتلك غرفة أختي وتلك غرفة أختي غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة غرفة أخي أمام غرفتي غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ وغرفة أختي أمام المطبخ لي أخ واحد اسمه أسامة لي أخ واحد اسمه أسامة ولي أخت واحدة اسمها سعاد ولي أخت واحدة اسمها سعاد أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة أنا أحب أمي عفوا أنا أحب أبي وأمي أنا أحب أبي وأمي وأحب أخي وأختي وأحب أخي وأختي نعم sepertinya ini satu cerita yang judulnya Baiti. Baiti di sini ya kawan, ini gabungan antara dua kata, baitun ditambah atau digabung dengan dhamir mutakallim, kata ganti orang pertama, ana. Baitun ditambah dengan atau digabung dengan dhamir mutakallim, kata ganti orang pertama, ana. Baiti baitun ana. Artinya rumah saya atau rumahku. Nah, kalau antum perhatikan di sini banyak sekali kata yang digabung dengan dhamir. Kata yang digabung dengan dhamir. Ini sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Ini sepertinya ada pengulangan sedikit agar kita lebih paham. Sekaligus ada beberapa bentuk-bentuk yang baru yang di sini sengaja agar kita bertambah pengetahuan kita tentang bagaimana cara menggabung kalimat dengan kata ganti. Satu kata dengan kata ganti. Enam. Kita baca sekali lagi. Ana aqra'u al-ukhra. wa ashrah ba'dha al-kalimat, dan ana jelaskan makna beberapa kalimat al-jadidah yang baru. Adapun yang lama insyaallah ana yakin antum sudah paham dan masih ingat. Hadza baiti, ma mana hadza baiti ya ikhwan? Ini rumahku. Ini rumahku. Baiti amamal masjidi. Baiti, rumah saya amama. Amama kalimat ini kemungkinan kalimat baru kan ya ikhwan? Hadhihi laysat kalimat jadidah, alaysa kadhalik? Bala. Bala. Amamal masjidi, di depan? Di depan masjid. Masjid, ahsant. Baiti jamilun. Jamilun aydan, hadhihi laysat kalimat jadidah. Jamilun juga bukan kalimat baru di sini kan ikhwan? Nah, baiti jamilun, rumahku jamilun. Bagus. Bagus atau indah. Nah. Fihi hadiqatun saghiratun. Fihi hadiqatun saghiratun, di dalamnya hadiqatun, ada kebun. Ada kebun saghiratun yang kecil. Kebun yang kecil atau taman yang kecil. Nah. Hadihi ghurfati. Ghurfati itu dua kata yang digabung. Apa saja ya kawan? Yang pertama kalimat ghurfatun, yang kedua ana. Dhamir mutakallim ana, kata ganti orang pertama ana. Ghurfati artinya kamarku. Kamarku. Hadihi ghurfati, ini kamarku. Naam. Fiha nafidatun kabiratun. Fiha, di sini ada dua kata sekali lagi yang digabung. Ada huruf fi, lalu ha. Ada harful jar digabung dengan dhamir. Harful jar fi yang artinya di dalam, ha digabung dengan dhamir atau kata ganti hiya. Mana hiya ya ikhwan? Hiya dia. Nah, dia. Dia di sini kembali ke siapa? Kembali ke apa ini? Ghurfa. Kembali ke ghurfatun. Ghurfatun. Karena ghurfatun itu muannas, karena dia ada ta marbutahnya. Di antara tanda satu isim itu muannas adalah kalimat itu atau kata itu diakhiri dengan ta marbutah. Ghurfatun, ta yang kalau seandainya kita matikan maka bunyinya seperti ha. Ghurfah. Kalau kita matikan ghurfah. Ghurfatun, ta-nya ta marbutah. Maka ini ghurfah, ini muannas, isim muannas, kata benda yang bersifat perempuan. Maka kata ganti yang dipakai di sini adalah hiya, orang ketiga untuk perempuan. Kata ganti orang ketiga untuk perempuan. Fiha, ha di situ artinya hiya, dia. Dia di sini kembali ke ghurfatun. Fiha, di dalamnya. Fiha, di dalamnya, di dalam kamar itu. Nafidatun kabiratun. Nafidatun kabiratun. Kabiratun. Mana nafidatun ya ikhwan? Jendela yang besar. Kabiratun, jendela yang besar. Wa mirwahatun jamilatun, dan dan apa ya kawan? Kipas angin. Dan kipas angin yang bagus, jamilatun. Lihat di sini kenapa tidak menggunakan nafidatun kabirun misalnya? Nafidatun kabirun, wa mirwahatun jamilun. Dimana? Atau mengapa semua kata sifatnya di sini ikhwan menggunakan ta marbutah? Kabiratun, jamilatun. Tabi'il mausuf. Karena sifat itu seperti yang kita jelaskan pada beberapa dars yang lalu, pelajaran lalu, sifatu tatba'ul mausuf. Nah, sifat itu selalu mengikuti benda yang disifati. Benda yang disifati apa di sini, ikhwan? Nafidatun, sifatnya kabiratun. Karena nafidatun itu mu'annas, maka sifatnya harus mu'annas juga, kabiratun. Tidak tepat kalau antum bilang nafidatun kabirun. La, hadza khata. Apa sebabnya? Karena nafidatun al-mausufnya, benda yang disifatinya itu mu'annas, maka sifatnya harus mu'annas. Nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Nah, sekali lagi, apa mana fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun? Di dalamnya ada jendela yang besar. Nah, kipas angin yang bagus. Nah, jayid. Hada sariri wa hada kursiyyi. Kursiyyi wa hada maktabi. Naam. Hada sariri, ini tempat tidur. Sarirun digabung dengan ana. Sariri, ini tempat tidurku. Wa hada kursiyyi, dan ini kursiku. Wa hada maktabi, dan ini mejaku atau meja saya. Ahsantum. sa'ati wa qalami wa kitabi. Ada berapa benda disebutkan di sini, ikhwan? Tiga. Sa'ati, jam saya atau jamku, wa qalami dan penaku. Penaku wa kitabi dan bukuku, alal maktabi, di atas meja. Meja. Sa'ati, jamku, wa qalami dan penaku, wa kitabi dan bukuku, di mana, ikhwan? Di atas meja. Alal maktabi, di atas meja. Wa haqibati tahtal maktabi. Wa haqibati tahtal maktabi, dan tasku ada di bawah apa, ikhwan? Di bawah meja. Tadi kalau jam, sa'ati, wa qalami dan pulpen, wa kitabi dan bukuku ada di atas meja, tapi ini kalau haqibati di mana? Di bawah. Tahtal maktabi, di bawah meja. Okay. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Nafidatu ghurfati, antum lihat harakatnya. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Kenapa tidak nafidatun ghurfati, ya ikhwan? Apa sebabnya? Karena nafidatun digabung dengan kalimat ghurfati, itu kalimatnya jadi mudhafun dan mudhafun ilaih. Mana mudhafun dan mana mudhafun ilaih? Mudhafun nafidatu. Jadi mudhafun itu tidak boleh tanwin. Nafidatu. Karena ada mudhafun ilaih, yaitu ghurfati. Nafidatu ghurfati. Mudhafun dan mudhafun ilaih. Maftuhatun. Mana maftuhatun, ya ikhwan? Terbuka. Terbuka. Ini sifat untuk apa, ikhwan? Nafidah. Untuk nafidah. Nafidah mu'annas. Maka sifatnya harus? Mu'annas. Mu'annas. Nah. Hadihi ghurfatu akhi. Hadihi ghurfatu akhi. Ini meja, afwan. Ini kamar akhi, saudaraku. Nah. Sini akhi laki-laki atau perempuan, ikhwan? Laki. Nah, laki. Saudara laki-lakiku. Wa tilka ghurfatu ukhti, dan itu kamar saudara perempuanku. Nah. Wa afwan, ghurfatu akhi kabiratun. Ghurfatu akhi kabiratun. Kamar saudara laki-lakiku kabiratun, besar. Nah. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Wa ghurfatu ukhti saghiratun, dan kamar saudara perempuanku kecil. Bisa jadi mungkin saudaranya, saudara sudah besar umurnya, dewasa, dan ini saudara perempuannya masih kecil, maka kamarnya kecil. Nah. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Di sini dijelaskan letak kamar saudara laki-lakinya. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Terjemah tanya Farihin. Fadhil. Ghurfati akhi. Ghurfatu. Ghurfatu ahi amama ghurfati. Naam, terjemah awalan. Kamar saudara laki-laki ku. Kamar saudara laki-lakiku di depan kamarku. Naam, di depan kamarku. Naam. Wa ghurfatu ukhti amama al-matbakhi. Wa ghurfatu ukhti amama al-matbakhi, dan kamar saudara perempuanku amama al-matbakhi, di depan dapur. Di depan dapur. Nah. Amama al-matbakhi, di depan dapur. Al-matbakhi, dapur. Hadi lasat jadida, sidarik? Balas. Nah. Li akhun wahidun. Jadi kalimat akhi, ukhti yang sering kita sebutkan itu, ikhwan, itu terdiri dari dua kata. Akhi, akhun, digabung dengan domir mutakalim ana. Jadi akhi. Asalnya akhun. Lihat di sini. Li akhun wahidun. Li akhun wahidun. Saya memiliki satu saudara laki-laki. Ismuhu Usamatu. Ismuhu Usamatu. Kenapa di sini bukan Usamatu, ya ikhwan, tapi Usamatu? Karena ada setiap nama orang yang diakhiri dengan tak marbutoh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dia tidak boleh atau mamnu'un minas sarf, tidak boleh diberikan tanwin. Usamatu. Nah, di sini nama laki-laki Usamatu. Wali ukhtun wahidatun. ismuha Su'adu. Antum lihat Walid, ukhtun wahidatun ismuha Su'adu, dan saya memiliki saudara perempuan satu, atau satu saudara perempuan namanya ismuha. Ah, lihat ikhwan, sebelumnya tadi ismuhu, apa sebabnya ismuhu bukan ismuha, saudara atau namanya, karena hu di sini kembali ke akhun. Akhun, akhun muzakkar, maka kata ganti yang dipakai atau domir yang dipakai adalah huwa. Dan ismun digabung dengan huwa, maka antum lihat bagaimana jadinya di sini ismuhu. Jadi ismuhu itu dua kata digabung. Yang pertama ismun, lalu kedua digabung dengan kata ganti huwa. Huwa di sini karena dia kembali ke akhun, saudara laki-laki, maka menggunakan kata ganti huwa. Tapi kalau perempuan, hiya. Seperti kalimat wali ukhtun wahidatun ismuha, di sini ismun digabung dengan dhamir kata ganti orang ketiga untuk perempuan, hiya. Hiya. Sehingga ketika digabung, antum lihat perubahannya ismuha. Ini harus dihafal nih, ini harus dihafal ikhwan. Su'adu. Kenapa bukan su'adu nih ikhwan? Su'adu laki-laki di sini? Ismul mu'annas. Ismuha Su'adu. Wali ukhtun, dan saya saudara, punya saudara perempuan satu, namanya Su'adu. Di sini bukan nama laki-laki. Bukan. Kita kenal di Rolumbu ada orang namanya Pak Su'adi. Nah, ini laki-laki. Tadi tahu di sini Su'adu. Mohon maaf Pak Su'adi kalau dengar. Su'adu. Nah, Su'adu perempuan. Ah, nama perempuan ya ikhwan juga mamnu minas sarf, tapi tidak semua, ada beberapa nama muannas bisa juga dia dhamma, bisa juga tanwin. Seperti kalimat misalnya Hindun, bisa juga Hindun, bisa juga Hindu, dan beberapa nama lain insyaallah yang akan kita jelaskan pada bab al mamnu minas sarf, isim-isim yang dilarang atau tidak boleh diberikan harakat tanwin. Sabar sedikit insyaallah. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Abi wa ummi, ayahku dan ibuku. Jadi abi wa ummi itu dua kata ya ikhwan. Abi, kalimat apa ya ikhwan digabung sih? Dua kata ini apa diantaranya? Yang pertama abun, yang kedua umun. Digabung dengan abi digabung, abun digabung dengan ana. Ana. Nah, begitu juga kalimat ummi. Umun digabung dengan ana. Ana jelaskan secara rinci berulang-ulang agar antum tidak lupa. Nah, tidak mengapa agak panjang penjelasannya, tapi insyaallah bermanfaat buat kita. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati, ayahku dan ibuku ada di mana ikhwan? Di kamar besar itu. Nah, di kamar besar ya, kamar yang besar itu. Nah. Ana uhibbu abi wa ummi. Ana uhibbu abi wa ummi. Saya mencintai ayahku dan ibuku. Wa uhibbu akhi wa ukhti, dan aku mencintai saudara laki-laki dan saudara perempuanku. Naam, al-qissa jamila jiddan. Bisa kedari ikhwan, ceritanya bagus sekali. Naam. Dan dijelaskan di sini bagaimana rumahnya, di mana letaknya, lalu apa di dalam kamarnya, lalu ada di mana letak apa namanya? Benda-benda yang ada di kamarnya, ini semua sebagai latihan untuk menambah mufroda dan juga manfaat-manfaat yang lain insyaallah. Baik ikhwan, kita baca sekarang. Baik, Ustaz. Ba'da nakra jama'ah untuk menastarih lah. Hai ikhwan, istami'u thumma kariru. Dengarkan lalu diikuti. Antum yang studian juga ikhwan dan akhwat di rumah. Nah, dikeraskan suaranya tidak mengapa walaupun antum di rumah. Nah, ini sebagai latihan untuk meringankan lisan kita. Nah, ini penting. Nah, hai ikhwan, istami'u thumma kariru. Baiti, baiti. Hadza baiti. Hadza baiti. Nah, antum sambil mendengarkan membaca, tadi juga sambil di renungi tadi makna-makna yang kita telah jelaskan. Direnungkan ya kan sambil dipahami. Baiti amamal masjidi. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Fihi hadiqatun saghiratun. Hadhihi ghurfati.

hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pendengar radio di mana saja Anda berada dan mungkin baru bergabung yang bersama kami ya. Pada malam ini kita lanjutkan kembali bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Dan sudah kita baca, kita masuki pelajaran yang ke-11 Al-Darsul Hadi Asyara dalam Nasbaiti. Tafadhal Ustaz. Baik. Ya sepertinya kita buka. Nah, bagi para pendengar yang ingin berinteraksi langsung, Anda bisa menghubungi di 0218236543. Ada telepon yang pertama kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Aisyah di Kuala Lumpur. Baik. Baik. Baik. Baik. Ummu Aisyah. Alhamdulillah. Tahassan lah. Tahassan. InsyaAllah. Baik. Baik. Istami Aisyah makar diri. Lalu anta takrain. Anti takrain labas. Ikrain anti. نعم هذا بيتي بيتي أمام المسجد نعم بيتي جميل فيه حديقة صغيرة نعم قف قفي هنا ترجمي أمورا بيتي رمحكو نعم هذا بيتي إني رمحكو نعم بيتي أمام المسجد رمحكو ada di depan masjid نعم Baiti jamilun, rumahku bagus. Naam. Fihi hadiqatun wa saghiratun. Naam. Di daerahnya. Tapi di dalamnya. Di dalamnya terdapat taman yang kecil. Naam. Hadhihi ghurfati, ini kamarku. Naam. Fiha nafidatun kabiratun. Naam. Di dalamnya jendela yang besar. Naam. Dapat jendela yang besar. Jaid. Wa mirwahatun jamilatun. Naam. Dan kipas angin yang indah. Ahsanti. Hadza sariri. Ini tempat tidurku. Jamil. Wa hadza kursi. Naam. Dan ini kursi saya. Naam. Wa hadza maktabi. Dan ini mejaku. Mumtaz. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Naam. Alal maktabi. Naam. Jam saya dan tas saya. Naam, ayat pertama khra. Jam dan tas saya. Tas, kolami. Dan pulpen. Jaid. Dan buku ada di atas meja. Naam. Jangan lupa ada kata ganti di situ, jam saya dan pulpen saya. Naam. Dan buku saya ada di atas di atas meja. Mumtaz. Naam. Seperti agak grogi sepertinya. Nah, hakibati tahtal maktabi. Nah. Dan tas saya di bawah meja. Jamil. Nafidatun ghurfati. La. Sekali lagi, afwan Ummu Aisyah. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Naam. Jendela saya terbuka. Naam. Jendela kamar saya. Kamar saya sedang terbuka. Naam, terbuka. Naam. Jadi kenapa di sini afwan Ummu Aisyah, kenapa nafidatu bukan nafidatun? Kita jelaskan dari cukup panjang lebar. Naam, mudhafun ilaih. Nafidatu mudhafun. Naam, ghurfati mudhafun ilaih. Naam. Baik, syukran, jazakallahu khair. Nah, Ustaz, ana di soal. Baik, soal. Naam. Fi unwan ini ad-darsul hadiyah. Naam, judulnya kenapa? Ad-darsul hadiyah. Hadiyah asyar. Mungkin kenapa dia limadza laisa hadiyah asyar? Hadiyah ta'asyar. Naam, au hadiyah ta'asyar. Hadiyah ta'asyar. طيب نعم نعم نعم نعم نعم وعليكم السلام سؤال صعب جدا سؤال صعب soalnya agak sulit ini karena ini berkaitan dengan bab al-adad wal ma'dud. Insyaallah kita bahas pada kesempatannya insyaallah. Apa madrasah training dulu sebentar saja. Mohon kita berikan kesempatan bagi pendengar yang lain, silakan di 8236543. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Anisa di Bekasi. Baik. Ya. Nah, Ummu Anisa, ma'akil kita? Insyaallah ada. Baik, ikra'i idan. Min hadhihi ghurfatu akhi. Nah, min huna. Hadhihi ghurfatu akhi. Ini kamar saudara laki-laki saya. Naam, jamin. Wa tilka ghurfatu ukhti. Naam. Dan itu kamar saudara perempuan saya. Nah, ada gangguan sepertinya Ummu Anisa teleponnya nih. Oh iya. Nah, teruskan, silakan. Ghurfatu akhi kabiratun. Naam. kamar saudara laki saya besar. Nah. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Dan kamar saudara perempuan saya kecil. Mumtaz. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Nah. Kamar saudara laki-laki saya di depan kamar saya. Mumtaz. Wa ghurfatu ukhti amama al-matbakhi. Nah. Dan kamar saudara perempuan saya di depan dapur. Mumtaz. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Naam. Saya punya saudara laki-laki satu namanya Usama. Jayid. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Dan saya punya satu saudara perempuan namanya Su'ad. Mumtaz. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Naam. Ayah saya dan ibu saya di kamar besar itu. Mumtaz. Ana uhibbu abi wa ummi. Saya mencintai ayahku dan ibuku. Naam. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Sekali lagi Ummu Anisa, wa uhibbu akhi wa ukhti. Naam. Dan saya mencintai saudara laki-laki saya dan saudara perempuan saya. Ahsanti, barakallahu fikum. Syukran, jazakillahu khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berikan kesempatan bagi pendengar ikhwan, ya, bagi pendengar akhwat yang ingin mencoba di pending sementara. Bagi para pendengar ikhwan, kita berikan kesempatan di 8236543. Sekali kami sampaikan untuk pendengar akhwat di pending sementara, dan kita berikan kesempatan untuk pendengar ikhwan dua telepon untuk membaca nas yang terdapat pada pelajaran yang ke-11. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, afwan Ummu. Pertanyaan atau? Enggak, mau baca, belum bisa. Lepas. Baik, silakan. Saya bidang surat ini 3 ya, kawan. Iya. Halo? Iya, silakan Ummu. Boleh? Silakan Ummu, nah. Pertama? Mas Muki, Ummu. Mas Muki? Ratni. Ummu Man? Ratni. Ratni, Ibu Ratni. Ya. Silakan, Fadal Ibu Ratni. Ya. Dibaca. Baiti. Naam. Haza baiti. Naam. Baiti. Amam al-masjidi. Mumtaz. Baiti jamilun. Naam. Fihi hadiqatun saghiratun. Jayid. Hadihi ghurfati. Naam, sepertinya diterjemahkan dulu ini. Oh iya. Ya, hadha baiti. Rumahku. Naam. Ini rumahku. Mumtaz. Rumahku di depan masjid. Jamil. Rumahku bagus. Masya Allah. Di dalamnya ada taman yang kecil. Masya Allah. Ini kamarku. Naam, teruskan Ummu. Fahi fiha. Ghurfati. Naam. Fiha nafidatun kabiratun. Naam. Fa mirwahatun jamilatun. Naam. Hadha sariri. Naam. Wa hadha kursiyi. Naam. Wa hadha maktabi. Naam, tarjim awalan, tarjimi. Ini kamarku. Naam, iya, betul. Di dalamnya ada jendela besar. Mumtaz. Dan kipas angin yang bagus. Naam. Ini tempat tidur aku. Naam. Dan ini kursiku. Naam. Dan ini buku-bukuku. Maktabi, Ummu. Maktabi. Maktabu. Ini mejaku. Mumtaz. Saati wa kolami wa kitabi alal maktabi. Naam. Jam aku. Naam. Pena aku. Mumtaz. Dan buku aku. Jamil. Di atas meja. Ahsant. Wahati bati. Naam. Tal maktabi. Naam. Nafiratu ghurfati martuhatun. Naam. Dan tas aku di bawah meja. Mumtaz. Nah, jendela kamarku satu terbuka. Terbuka. Ahsanti, iya. Barakallahu fikum. Syukran Ummu, jazakallahu khair. Iya, terima kasih. Iya, jazakallahu khair ya kepada Ummu Rabni tadi ini. Dimana tidak disebutkan ya. Tep. Kesempatan berikutnya kami sampaikan untuk pendengar ikhwan. Sekali lagi untuk pendengar ikhwan, silakan di 8236543 bagi yang ingin mencoba. Dan untuk pendengar akhwat ingin masuk di pending sementara. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya afwan, di pending sementara ya. Ma'adzurat afwan. Karena ada soal sedikit. Oh, ada pertanyaan saya, silakan. Jangan susah-susah Ummu ya. Jangan suruh. Ya. Begini ah. Dulu saya pernah belajar Rasulullah itu kira-kira 3 tahun yang lalu. Iya, masya Allah. Sebenarnya jamnya Islam ya, seperti kamu ya. Leisa, masya Allah. Dulu guru saya menjelaskan bahwa uhibbu huna u naibul fa'il. Naib fa'il, Ya, dulu guru nah, saya menjelaskan nah. seperti itu kemudian ya. Pada kata hibbu huwa fi'lun. Nah yang saya tanyakan dan setelah saya mau pelajari tasrif bahwa ada sedikit keraguan bahwa uhuna laisa naibul fa'il mungkin uhuna harfun mudhara'ah mungkin ya harfun mungkin huna min kalimat ahabba yuhibbu ahabba yuhibbu alaika ahabba walakin aw ada yuhibbu min wazni af'ala yuhibbu mudhara'ah sahih. Nah, soalnya terputus-putus, mulai terputus-putus. Jadi pertanyaannya ya, apa? Jadi umum pertanyaannya. Pertanyaan saya di sini dari kata uhibbu di sini yang saya pahamin yaitu kata ahabba yuhibbu dari wazan of ada yufilu. Nah, yang disebut dengan mudho'af sahih. Itu saja umum ya. Iya, itu saja pertanyaan. Jawabannya sepertinya tidak akan panjang seperti pertanyaannya, karena ada beberapa pertanyaan tadi yang akan membuat kita untuk menerangkan masalah wazan, lalu apakah ini mudha'af, apakah ini ajwaf dan sebagainya, istilah-istilah fi'il yang memiliki bentuk-bentuk khusus, kata kerja yang memiliki bentuk-bentuk khusus. Tapi intinya yang saya tangkap tadi ada keraguan oleh Ummu tadi kalimat uhibbu benar kalimat uhibbu betul alif di situ bukan naib fa'il. Naib fa'il itu hanya ada pada bab kata kerja yang pasif. Kata kerja yang pasif nanti insyaallah tidak kita jelaskan juga ini kata kerja yang pasif ini karena butuh waktu dan penjelasan yang cukup banyak. Intinya kalimat uhibbu itu fi'il mudhari'un, kata kerja bentuk sedang atau yang akan datang. Asalnya yuhibbu, betul, ahabba fi'il madinya, kata kerja bentuk lampaunya. Yuhibbu kata kerja bentuk sekarang atau yang akan datang, fi'ilun mudhari'un. Di sini yuhibbu karena dia domirnya huwa, maka menggunakan ya yuhibbu. Di sini domirnya kata gantinya ana uhibbu, tidak berubah, tadinya yuhibbu menjadi uhibbu. Nanti insyaallah kita akan jelaskan pada waktunya insyaallah, karena anak khawatir ini akan membuat ikhwan dan akhwat terpencar-pencar ininya maklumatnya pengetahuannya. Insyaallah kita akan jawab tuh insyaallah karena ada waktu. Jadi insyaallah akan kita bahas pada babnya saja. Nah, kita akan kembali di 8236543 bagi pendengar ikhwan yang ingin membaca kita memberikan kesempatan. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa di mana? Rizki. Iya. Ya. Nah, kabar halo Pak Rizki. Alhamdulillah khair. Antum di Narabang, apa di Alam lu? Di Bekasi Timur. Bekasi. Duranjaya. Duranjaya, masya Allah. Baik, fadal ya. Rizki atau Rizki tadi? Rizki. Fadal Rizki, antum baca dari awal. Dari awal kan dari Hazi Ustaz. Tadi umur sebelumnya sambil mana? Anda lupa? Maksud Hazi. Kata ya, Hasan ya. Barakallah. Tuh, di mulai dari Hadi Gurfatu Akhi. Tafadhal. Hadi Gurfatu Akhi. Nah. Ini kamar saudara laki-laki saya. Nah. Watilka gurfatu ukhti, dan itu kamar saudara perempuan saya. Jamil. Gurfatu akhi kabirotun. Nah. Kamar saudara laki-laki saya besar. Nah. Wa gurfatu ukhti sagirotun. Nah. Dan kamar saudara perempuan saya kecil. Nah. Gurfatu akhi amama gurfati. Kamar saudara laki-laki saya di depan kamarku. Nah. Wa gurfati ukhti. Sekali lagi wa gurfatu. Wagurfatu ukhti amamal matbakhi, dan kamar saudara perempuan saya di depan dapur. Ahsant. Li akhun wahidun ismuhu Usama. Saya baca lengkap harakatnya Ahrizki. Li akhun wahidun. Li akhun wahidun. Muntaz. Ismuhu Usama. Naam. Usamatu. Usamatu. Naam. Saya mempunyai saudara laki-laki satu. Nah. Namanya Usama. Muntaz. Wali ukhtun wahidatun. Dipanjangkan Ahrizki. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Nah. Dan saya mempunyai saudara perempuan satu. Nah. Namanya Su'ad. Naam. Abi wa ummi fitilkal gurfatil kabiroti. Bapakku dan ibuku di dalam kamar yang besar itu. Muntaz. Ana uhibbu ummi. Ana uhibbu abi wa ummi. Naam. Saya mencintai bapakku dan ibuku. Naam. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Dan naam, saya juga mencintai saudara laki-lakiku naam, dan saudara perempuan. Naam. Muncul kalimat juga dari Ariski. Dari mana itu antum? Hah? Dari mana kalimat juga muncul tadi? Ariski, antum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, akhi? Belum, Ustaz. Baru sekarang ini? Ya, baru. Ya. Cuman sebelumnya udah belajar sama teman aja. Belajar sama teman. Antum, buku ini antum udah ikut dari awal apa baru sekarang ini? Baru-baru ini? Dari pertemuan 10, kalau nggak salah. Ke 10. Masya Allah. Jamin. Syukuran, ah. Rizki, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada akhi Rizki. Anda bisa bergabung kembali nanti ya pada kesempatan yang akan datang. Baik, saat kita berikan satu kesempatan lagi. Nah, untuk ikhwan silakan, bagi anda pendengar ikhwan yang ingin mencoba di 823. Baru satu atau sudah dua? 6543. Baru satu, ya. Dua lagi. Baik, kita berikan kesempatan untuk dua pendengar ikhwan yang ingin mencoba. Assalamualaikum. Ya, afwan dulu ya. Di pending sementara. Iya. Silakan bagi pendengar ikhwan dan untuk pendengar akhwat, kami mohon maaf untuk dipending sementara. Bagi anda yang ingin sekali bergabung, kita berikan kesempatan nanti pada sesi yang kedua. Saya pendengar ikhwan di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Abu Hanif, terima kasih. Iya, Abu Hanif. Abu Hanif, tafadhal, dibaca bukunya. Maka kitab Persik Dalik Ad-Darasu Adiyah Ashar. Ashar, nah. Baiti, rumahku. Dipanjangkan sedikit, baiti. Baiti. Nah. Rumahku. Nah. Hasihi baiti. Sekali lagi, Afan. Hada. Hada baiti. Nah. Rumahku. Ini rumahku. Nah. Baiti amamal masjidi. Mumtaz. Rumahku depan masjid. Nah. Baiti jamilatun. Ah, sekali lagi. Nah. Rumahku indah. Bagus. Nah. Fihi had adik kotun. Nah. Fihi adik kotun sawira. Sawiratun. Dibaca harakatnya, Afan. Fihi adik kotun sawiratun. Mumtaz. Di depannya. Di dalamnya. Di dalamnya. Ada kamar taman kecil. Naam, jayid. Asihi gurfati. Dipanjangkan gurfati. Asihi gurfati. Fa-nya pendek. Hadihi gurfati. Naam. Asihi gurfati. Naam, mumtaz. Ini kamarku. Ahsanta. Fiha nakisatun kabiratun. Sekali lagi, afwan akhi. Fiha. Fiha nafisatun kabiratun. Kabiratun. Diperpanjang. Kabiratun. Banyak dipanjang. Kabiratun. Naam. Di depannya. Di depannya. Di dalamnya. Oh, di dalamnya. Naam. Ada kamar besar. Nafisatun. Apa artinya, akhi? Nafisatun. Nafisatun. Kalau kamar gurfatun tadi. Gurfati. Ini nafisatun. Jendela. Oh, jendela. Nah, di dalamnya jendela. Jendela ada jendela besar. Nah, antum tadi ikut dari awal tadi ya? Oh, enggak, baru ikut. Oh, baru. Labas ya, wamir wahatun. Teruskan. Wamir wahatun. Wamir wahatun jamilatun. Nah. Wamir wahatun. Dan wamir wahatun apa ya? Kipas angin. Oh, kipas angin. Kipas angin. Oh, dan ada kipas angin. Nah, bagus. Nah, antum baru dengar, baru buka radio sekarang barusan tadi sepertinya. Baru datang. Kalau begitu anak-anak baca antum ikuti ya, ya. Sepertinya antum perlu dijelaskan lagi ya. Tapi istana sama karir, dengarkan ya. Lalu ikuti. Hadza sariri. Hadza sariri. Nah, wa hadza kursiyyi. Wa hadza kursi. Kursiyyi. Kursiyyi. Kursiyyi. Wa hadza kursi. Naam, antum beri harakat agar tidak salah. Wa hadza maktabi. Wa hadza maktabi. Naam, sa'ati wa qalami. Sa'ati wa qalami. Sa'ati. Sa'ati wa qalami. Wa kitabi 'ala al-maktabi. Wa kitabi 'ala maktabi. 'Ala al-maktabi. Wa kitabi alal maktabi. Naam. Wahakibati Wahakibati Tahtal maktabi. Nah, jahit. Nafidhatu ghurfati Nafidhatu ghurfati Maftuhatun Maftuhatun Maftuhatun. Nah, sekali lagi akhi. Nafidhatu ghurfati Nafidhatu ghurfati Maftuhatun Maftuhatun. Naam, jamil. Syukran akhi. Jazakallah khair. Sebentar, Ustaz. Ya. Min nanyanya wahakibati kan? Naam. Itu dikasrokan t-nya. Iya, karena dia digabung dengan dia itu akhi, dua kata digabung menjadi satu. Hakibatun digabung dengan kata ganti ana. Hakibati jadinya. Jadi ya di situ akhi, itu ana artinya saya. Hakibati tas saya. Oh, jadi ianya buka harus kasroh itu ya. Tanya harus kasroh, iya. Menyesuaikan, iya. Nah. Ya, nah. Baik. Afwan. Jazakallah khair ya pada Abu Hanif tadi. Nah. Di Bekasi. Taib. Kita berikan kesempatan satu pendengar, satu penelpon kembali untuk pendengar Ikhwan, silakan. Bagi Anda yang ingin ikut interaktif di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Abu Lukman di Citerap. Citerap, Abu Lukman, ya. Masya Allah. Fatal ya Abu Lukman. Hadihi furfatu akhi. Naam. Ini kamar saudara laki-lakiku. Naam. Watilka hurfatu ukhti. Jamil. Dan itu kamar saudara perempuanku. Naam. Hurfatu akhi kabirotun. Naam. Kamar saudara laki-lakiku besar. Jamil. Wahurfatu ukhti sohiratun. Dan kamar saudara perempuanku kecil. Jaid. Hurfatu ukhti amama. Sekali lagi Abu Lukman, hurfatu. Hurfatu ahi amama hurfati. Naam. Kamar saudara laki-lakiku di depan kamarku. Naam. Wahurfatu ukhti amamal mat Bahi. Sekali lagi Abu Rukman, wahurfatu. Wahurfatu ukhti amamal matbahi. Nah, matbahi. Matbahi. Matbahi. Nah, pak matbahi. Matbahi. Nah. Ahsan. Dan kamar saudara perempuanku di depan dapur. Mumtaz. Li ahun wahidun ismuhu Usamatu. Nah. Saya mempunyai saudara laki-laki satu. Naam. Namanya Usamah. Usamah, naam. Wali ukhtun wahidat wahidun. Selagi Abu Rukman. Wali ukhtun wahidatun. Naam. Ismuha Su'adu. Naam. Saya mempunyai saudara perempuan satu. Namanya Su'ad. Su'ad, ahsant. Abi wa ummi fi tilkal hurfatil kabiroti. Naam. Ibuku, ayahku naam. Dan ibuku di kamar besar itu. Naam. Ana uhibbu abi wa ukhti. Afwan ya akhi, sekali lagi. Ana uhibbu. Betul, betul kalimat uhibbunya. Tapi tadi di akhir, ada yang salah di akhir tadi. Coba sekali lagi. Ana uhibbu abi. Ha, biasa, bukan kha. Ana uhibbu. Ana uhibbu abi wa ummi. Naam, di mana antum salahnya tadi Abu Rukman? Ya. Di mana antum salahnya tadi? Antum paham di mana salahnya? Di uhibbu. Lah, antum tadi bilang wa ummi jadi wa ukhti tadi. Oh, iya. Sekali lagi Abu Rukman, ana uhibbu. Ana uhibbu abi wa ummi. Nah, ana masih dengar kalimat ha antum masih ada sedikit ini. Ha dibersihkan saja. Uhibbu ha. Naam, naam, jadi jamil. Ana uhibbu abi wa ummi. Taib, labas. Taib. Saya mencintai bapakku dan ibuku. Naam. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Naam. Dan saya mencintai saudara laki-lakiku dan saudara perempuan. Mumtaz. Barakallahu fikum. Syukran. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Taib, mustamir. Mustamir. Maaf soal haula hada. Oh, yes. Kita so. Angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada pertanyaan dari Ummu Sumayyah di Tangerang, Ustaz. Apa perbedaan warakun dengan kirtasun? Warakun dan kirtasun? Wallahu alam, sepertinya tidak ada bedanya. Wallahu alam. Warakon kertas, kertasan juga kertas. Wallahu alam, mana tidak tahu bedanya apa. Baik. Kembali dari pesan singkat. Untuk pertanyaan A dan hal, apakah perbedaannya dan bagaimana penggunaan masing-masing? Ya, untuk A dan hal juga ana wallahu alam, mana tidak tahu beda antara A dengan hal, tapi sepertinya maknanya sama, tidak jauh beda. Hal A dan A artinya apakah? Lalu pertanyaan kedua apa tadi? Penggunaannya. Penggunaannya. Ya, kalau tidak beda maka sama penggunaannya wallahu alam. Iya. Tapi mungkin ada di sini perbedaannya, ada di satu hal yang ana ketahui. Jika antum menggunakan A, misalnya A qalamun au maktabun, yang lebih bagus adalah antum bilang A qalamun am maktabun. Untuk kalau antum menggunakan A, maka ataunya pakai am. Atau kalau antum menggunakan hal, maka hal qalamun au maktabun pakai au. Wallahu a'lam. Untuk menentukan dari dua pilihan sebenarnya saja. Nah. Iya. Baik. Ada pertanyaan kembali dari pendengar kita. Nah. Ya. Anda pendengar baru dari siapa ini tidak disebutkan. Apa syarat suatu isim dapat dijadikan mudhofun ilaih? Oh, dari Abdurrahman di Bekasi, Ustaz. Nah, ini pertanyaan nahwiyah. Suatu isim syarat menjadi mudhofun. Insyaallah kita bahas pada waktunya, insyaallah. Baik. Iya, Ustaz. Ya, kelas. Baik. Kita masuk tamarinu latinatin. Kita tadi mulai jam 8 lewat 10 menit. Kita tambah jam 9:30 lewat 10 menit. Tamarinu. Iqra' waktub. Ini sekarang daurukum al-an. Giliran antum sekarang, para pendengar dan juga ikhwan studio yang belajar. Ini sekarang sepertinya giliran antum untuk banyak banyak bicara sepertinya. Tamarinu latinatin. Untuk antum ini. Ya, kalau waktu bacalah dan tulislah. Kita mulai dari akun di studio. Tepat dari akhir kiri. Ah, Farihin. Rakam wahid. Rakam wahid. Nah, wahid. Wahid. Nah. Man fi hadal bayti. Nah. Fihi hamidun. Nah. Untuk terjemahkan akhir. Siapa di dalam. Siapa di. Betul. Siapa di dalam rumah ini. Nah. Di dalamnya hamidun. Alhamdulillahnya nah. Antum lihat di sini fihi di garis bawah di sini diciptakan baru di garis bawah di garis nama di garis bawah juga. Nah. Di sini sepertinya ingin memberikan penjelasan fihi di sini, ikhwan. Ini dua sekali lagi ana jelaskan seperti di kalimat afwan di cerita di atas. Fihi itu ada dua kata digabung. Ada sekretarik bukan tapi gitu. Nah. Bara. Ya, kalimat yang pertama atau kata pertama fi harful jar, lalu kata kedua dhamir, kata ganti orang ketiga huwa. Fihi ketika digabung fi dengan huwa maka dia berubah menjadi fihi. Antum lihat, antum harus hafal nih. Nah, kenapa pakai huwa di sini, Ikhwan? Kenapa pakai tidak pakai hiya? Apa sebabnya? Karena kembali ke al-bait. Al-bait itu muzakkar, maka dia menggunakan dhamir kata ganti untuk muzakkar, untuk laki-laki. Ahsan. Nah, istamir ya akhir kirim. Entah mungkin? Baik, labas. Hayya. Nan. Mada fi fil haqibatu. Fil haqibati. Fil haqibati. Sekali lagi, akhi. Fil haqibati. Fil haqibati. Naam. Antum terjemah wala. Antum terjemah maknanya. Ah Farihin, terjemah maknanya akhi. Apa yang nah, apa tadi akhi? Apa yang di dalam tas. Apa yang di dalam tas. Naam. Fiha, antum baca. Fiha kitabi. Panjang pendeknya akhi, diperhatikan panjang pendeknya. Kitabi. Fiha kitabi wa qalami wa daftari. Nah. Di dalamnya buku dan bolpen. Buku saya. Nah. Buku saya dan bolpen saya dan buku tulis saya. Mumtaz. Nah. Baik, antara akhir kirim, Mbak Ihsan, Farasa. Dan Farasa. Man fi sayyarati fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Naam, jamil. Siapa yang ada di dalam mobil? Naam. Di dalamnya ada ibuku, ayahku, saudara laki-lakiku dan saudara perempuanku. Nah, satu keluarga ada dalam satu mobil. Nah, kenapa di sini menggunakan fiha? Nomor 2 dan nomor 3 menggunakan fiha, bukan fihi. Di nomor 1 tadi menggunakan fihi. Apa sebabnya, ya, Ikhwan? Kembali ke benda yang mu'annas. Benda yang mu'annas. Karena ha di sini dia menggunakan dhamir mu'annas, kata ganti untuk perempuan, karena dhamir ini kembali ke benda yang mu'annas, ismun mu'annas. Al-haqibah itu mu'annas. As-sayyarah itu mu'annas. Maka menggunakan kata ganti hiya. Nah, santai akhir kiri. Arba'ah. Udah. Farhin, arba'ah. Arba'ah. Man fi masjid. Tidak perlu ada dengung di situ. Man fil masjid. Man fil masjid. Afwan sekali lagi. Man fi. Man fi masjid. Masjidil jami'atil an. Jamil. Siapa di dalam masjid universitas? Universitas al-an. Al-an, mana al-an? Sekarang. Al-an. Ini sekarang. Sekarang. Sekarang. Nah, siapa yang ada di masjid universitas sekarang? Masjid kampus maksudnya ini. Sekarang jawabannya ma. Ma fihi ahadun. Nah. Ma fihi. Ma artinya nafiyah. Tidak ada di dalamnya ahadun seorang pun. Ma tidak ada fihi di dalamnya ahadun seorang pun. Masih ingat yang ini pertanyaan jawaban la ma indi sayyaratun misalnya. Masih ingat itu? Ma di sini artinya la tidak. Ma fihi ahadun tidak ada fihi di dalamnya ahadun seorang pun. Naam. Khamsa anta ya fil kirim. Khamsa. Man fi hadhil ghurfati? Naam. Fiha disambung. Fihal mudiri. Mudiru. Mudiru. Naam. Terjemahkan akhi. Siapa di dalam kamar ini? Naam. Di dalam kamar. Di dalamnya? Di dalamnya al-mudir. Direktur. Direktur. Nah, Hasan di dalamnya direktur. Baik, wala naftal majali, maksudnya. Baik, bagi para pendengar yang ingin menjawab pertanyaan, silakan kita berikan kesempatan untuk pendengar akhwat dan ikhwannya. Kita berikan kesempatan untuk pendengar akhwat dulu di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwan dengan siapa, Pak? Di mana? Dengan Abu Hani di Jatimulya. Abu Hani di Jatimulya. Baik. Abu Hani pernah baca bahasa Arab sebelumnya, Abu Hani? Ya, alhamdulillah. Sudah pernah baca sebelumnya? Alhamdulillah dari Roja. Oh, dari Roja, enggak, sebelum dari Roja masuk tanah. Ya. Sebelum dari Roja masuk tanah. Sudah belajar deh, apa di Tsanawiyah. Masya Allah. Masya Allah. Lupa lagi. Lupa lagi. Lah, mas, maafin masyarakat. Falalah Abu Hani. Ikra waktu. Nah, maksud anak pertanyaan tadi bukan untuk mengetes Bu Hani, untuk ini, untuk mengetahui apa namanya latar belakang antum itu, maksudnya agar anak ingin mengetahui seberapa efektif pembelajaran. Nah, bukan bermaksud apa-apa Bu Hani. Fadhal ya akhi. Isra waktu. Nah. Wahid. Man fi hadal baiti. Nah. Dikecilkan radionya akhi. Ada ya. Feedback di sini. Man fi hadal baiti. Naam. Siapa di dalam rumah ini? Naam. Fihi hamidun. Naam. Dalamnya hamid. Mumtaz. Mada fil haqibati. Naam. Apa yang ada di dalam tas? Naam. Fiha kitabi wa qalami wa daftari. Naam. Afwan sebentar Abu Hani. Fiha di situ ada dua kata digabung. Tolong jelaskan. Di dengan domir. Dengan domir. Domir orang keberapa ini? Orang ketiga. Orang ketiga. Bentuk asalnya apa sebelum digabung dia domir ini, kata ganti ini? Dengan hai. Hiya. Hiya. Fi hiya, dengan ya, hiya. Ya. Naam. Fi dengan hiya. Naam. Fi dengan hiya. Nah, antum ingat dengan tahnya. Lalu kitabi juga kitabi Abu Ani ya. Kitabi itu juga dua kata. Coba antum jelaskan. Kitabi dengan kitabun dengan ana. Kitabun ana, mumtaz. Teruskan akhi, salasa. Salasa. Man fis sayyarati. Siapa yang di dalam mobil? Naam. Fiha abi wa umi wa akhi wa ukhti. Di dalamnya abi, bapakku, ibuku, saudara laki-lakiku, nah, dan antum, saudara perempuanku. Nah, antum tidak lupa menerjemahkan wa insyaallah ya, dan semua. Nah, Stamir, teruskan. Arba. Man fi masjidil jami'atil ana. Naam. Siapa di dalam masjid universitas sekarang? Naam. Ma fihi ahadun. Naam. Tidak apa? Ma tidak ya? Tidak ada fihi. Tidak ada di dalamnya seorang pun. Mumtaz. Man fi hadhil ghurfati? Naam. Fihal mudir. Fihal? Fihal mudir. Mudir, naam. Siapa di dalam kamar ini? Naam. Di dalamnya mudir. Al-mudir. Mana al-mudir? Direktur. Direktur. Nah, atau kalau sekolah kepala sekolah. Iya, nah, syukran Abu Hani, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Abu Hadi di 8236543 bagi para pendengar ingin coba kembali. Kita angkat telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Dengan Ummu Akmal di Depok. Iya. Ya, kaifa haluki Ummu Akmal? Hai, Pak Ustaz. Masyaallah. Ya, silakan Ummu Akmal dibaca. Iqra waktu. Naam. Wahid. Man fi hadzal baiti? Siapa yang di dalam rumah ini? Naam. Fihi Hamidun. Di dalamnya Hamid. Mumtaz. Isnan. Naam. Madza fil hakibati? Apa yang ada di dalam tas? Naam. Fiha kitabi wa qalami wa daftari. Di dalamnya ada buku saya dan pulpen saya dan buku tulis. Naam, buku tulis saya. Mumtaz. Salasa. Naam. Man fi sayyarati? Siapa yang di dalam mobil? Naam. Fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Di dalamnya ada ayah saya dan ibu saya. Naam. Dan saudara perempuan saya. Saudara laki-laki saya. Saudara laki-laki saya. Apostol. Ya. Dan saudara perempuan saya. Mumtaz. Arba'ah. Naam. Man fi masjidil jami'atil an. Siapa yang di dalam masjid universitas sekarang? Naam. Ma fihi ahadun. Naam. Tidak ada di dalamnya seorang pun. Mumtaz. Khamsah. Man fi hadhil ghurfati? Siapa yang ada di dalam kamar? Naam. Kamar ini. Naam. Fihal mudiri. Hah? Fihal mudiri. Kenapa mudiri ya, Mu? Dia majrur. Kalau seandainya ada pertama, ada harful jar. Iya. Lalu ada, kalau bukan harful jar, maka ada mudhafun ilaih. Dia ada harful jar sebelumnya? Fi. Fi itu, ada di antara fi dan mudir, ada ha, Mu. Ya, maka tidak majrur al-mudiru. Naam. Fiha mudiru. Fihal mudiru. Naam. Di dalamnya ada kepala sekolah atau direktur. Mumtaz. Barakallahu fikum. Syukran Ummu Akmal. Ya. Dong, mau nanya. Nah, jangan susah-susah Ummu ya. Ya. Lah. Bedanya sahatun dengan hadiqatun. Naam, sahatun ya. Dengan hadiqatun. Nah. Sudah aja, Om. Iya, sudah. Jazakallahu khair. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahatun itu artinya halaman. Kalau hadiqatun seperti kita jelaskan tadi itu taman. Jadi beda. Nah, bisa jadi di halaman itu ada taman, bisa jadi tidak ada taman. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat telepon selanjutnya di 8236543. Masih tamrinnya pertama ya, Ustaz ya? Ya. Baik. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Saiful di Cikarang. Di Cikarang ya. Ya, Saiful, apa tu lagi? Dibaca. Ya, ikra waktu. Naam. Wahid. Naam. Man fi hadzal baiti. Naam. Siapa di dalam rumah ini? Naam. Fihi Hamidun. Naam. Di dalamnya Hamid. Hamid, naam. Salasa. Isnan. Naam. Isnan. Isnan. Naam. Mada fi hakibati. Naam. Apa yang ada di dalam tas? Naam, jayid. Fiha kitabi wa qalami wa daftari. Naam. Di dalamnya kitab saya. Naam. Dan pulpen saya dan buku tulis saya. Mumtaz. Salasa. Sekali lagi, Ahsiful. Salasa. Salasa. Naam. Man fis sayyarati. Nah, fis sayyarati. Fis sayyarati. Mumtaz. Terjemahkan. Siapa yang ada di dalam mobilku? Naam. Fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Di dalamnya ayah saya dan ibu saya dan saudara laki-laki saya dan saudara perempuan saya. Naam, jadid. Arba'ah. Man fi masjidil jami'atil an. Mumtaz. Siapa yang ada di masjid universitas sekarang? Naam. Ma fihi ahadun. Tidak ada di dalamnya seorang pun. Mumtaz. Man fi hadihil gurfati. Siapa di dalam kamar ini? Naam. Fihal mudiru. Fiha al mudiru. Nah, terjemahkan. Di dalamnya direktur. Di dalamnya? Direktur. Mumtaz. Syukran al-tifur. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bagi para pendengar yang lain, kita berikan kesempatan untuk satu penelpon kembali di 8236543 dan masih tamrin yang pertama, pelajaran yang ke-11. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa umur di mana? Ida di Kayu Manis. Iya. Ibu Ida, silakan Ibu Ida. Iya. Dibaca. Iqra waktu. Wahidun. Naam. Man fi hadal baiti. Naam, sekali lagi Umu. Man fi hadal baiti. Naam. Siapa di dalam rumah ini? Naam. Fihi hamidun. Di dalamnya hamid. Mumtaz. Maza fil hakibati. Apa yang ada di dalam tas? Naam. Apa yang ada di dalam tas? Naam, babas. Fiha kitabi wa kolami wa daftari. Naam. Di dalamnya kitabku, pulpenku dan buku tulisku. Naam. Man fi sayyarati. Siapa yang ada di dalam mobil? Naam. Fiha abi wa ummi wa wa akhi. Naam. Wa ukhti. Naam. Di dalamnya bapakku, ibuku, saudara dan saudara laki-lakiku dan saudara perempuanku. Mumtaz. Man fi masjidil afwan arba'ah. Arba'ah. Naam. Man fi masjidil jami'atil an. Siapa di dalam masjid universitas sekarang? Ma fihi ahadun. Tidak ada di dalamnya seorang pun. Naam. Man fi hadhil ghurfati. Siapa di dalam kamar? Siapa di dalam kamar? Naam. Ini? Naam. Fiha al-mudiru. Lebih sambung umum. Fiha al-mudiru. Naam. Di dalamnya direktur. Naam, jamil. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nastamir, kita lanjutkan karena waktu masih ada insyaallah 5 menit. Kita selesaikan at-tamrin ats-tsani, latihan kedua ya, ikhwan. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita masuk ke ad-darsus tsaniyah asyar. Iqra. Nah, lagi-lagi ini giliran antum, bukan giliran ana. Ana istirahat sebentar. Fadli akhir kalman yaqra. Anta ya Hisan. Iqra. Baik. Wahid. Naam. Uhibbu abi wa ummi. Naam. Thani. Isnan. Isnan. Naam. Uhibbu akhi wa ukhti. Naam. Thalatha. Uhibbu zamili. Naam. Arba'a. Uhibbu ustadhi. Mumtaz. خمسة أحب الله. نعم. ستة أحب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. سبعة أحب اللغة العربية. نعم أحب اللغة العربية. نعم. Sekarang ya, kita akan baca. Setelah itu kita akan jelaskan. Fadl Afrihin. أحد. أحد. واحد. واحد. نعم. أحب أبي وأمي. نعم. اثنان أحب أخي وأختي. المعاني لهذه الكلمات معروفة إن شاء الله. معناها إن شاء الله sudah dipahami kan? Insyaallah. Sudah sebagian besar sudah kita ulang sih. Nah, ثلاثة. ثلاثة. أحب زميلي. زميلي. أحب زميلي. نعم. ما معنى زميلي؟ تمام. من شيء. نعم. أحب أربعة. نعم. أحب أستاذي. نعم. خمسة Uhibbullah. Naam. Sita. Naam. Uhibbun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sabah. Sabah. Uhibbul lughat al-arabiyyata. Naam, uhibbul lughat al-arabiyyata. Ahsanta, jayid. Tapi akhi, ana jelaskan di sini. Walaupun sebenarnya mungkin nanti di bab an-nahw wasrf insyaallah akan kita jelaskan, tapi tidak mengapa. Di sini antum lihat di nomor 5, rakam 5, nomor 5 uhibbullah. Tadi rata-rata kalimatnya atau dari 1 sampai 4 antum lihat kata-katanya setelah kalimat uhibbu gabungan antara dua kata. Ustadi, zamili, abi, ummi, akhi, ukhti. Tadi di sini nomor 5 antum lihat uhibbullah, satu saja katanya. Dan di sini antum lihat harakatnya bagaimana ya, kan? Harakat Allah fathah. Harakat huruf terakhirnya adalah fathah uhibbullah, karena Allah di sini ya ikhwan wa akhwat. Allah di sini posisinya sebagai objek atau maf'ulun bih, istilahnya dalam ilmu nahwu maf'ulun bih objek. Maka setiap maf'ulun bih itu tandanya mansub atau tanda i'rabnya itu mansub, dan mansub di sini tandanya adalah kalau dia mufrad tandanya, kalau dia tunggal tandanya fathah uhibbullah. Jika antum bisa di nomor 6, nomor 6, uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat uhibbun nabiyya. Sekali lagi di sini huruf harakat huruf terakhir dari kalimat an-nabi adalah fathah, karena posisinya apa dari ikhwan Nabi lah? Maf'ulun bih atau objek. Begitu juga nomor 7, uhibbul lughatal arabiyyata. Uhibbul lughatal arabiyyata, juga al-lughata juga mansub, dia tandanya harakat huruf terakhirnya adalah al-fathah. Adapun al-arabiyyata, mengapa dia juga ikut fathah ya ikhwan? Sifat. Sifat dari kalimat al-lughah. Al-lughahnya mansub, harakatnya fathah, maka dia juga harakatnya harus fathah. Tidak benar kalau anda bilang al-lughatal arabiyyati. La. Nah, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini, dan insyaallah bermanfaat bagi kita. Dan seperti yang anda ingatkan ya ikhwan, murajaah di rumah, karena sudah cukup banyak yang kita baca, maka murojaah. Adapun antum yang baru saja ikut dari pertengahan buku misalnya, atau ada Rasul Asyur tadi seperti Harizki, alhamdulillah antum bisa ikut, dan antum bisa ini bisa download apa namanya rekaman-rekaman sebelumnya di website Roja, antum bisa lihat di situ. Dan insyaallah para teman-teman akan datang, kita masuk ke Ad-Darsu Ats-Tsani Asyar. Dan seperti biasa, jika ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, insyaallah akan ada koreksi-koreksi. Ini biasa terjadi seorang manusia, karena dalam hadis Nabi SAW kullu bani adam khata'un, setiap manusia itu pasti salah. Maka insyaallah kita akan koreksi dan kita akan perbaiki. Wallahu a'lam bissawab. Subhana bihamdik, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.